Apa ibadahmu selama ini? Bila akhirnya mati bunuh diri, untuk apa doamu selama ini? Bila akhirnya saling menyakiti, cobalah sejenak kita merenung. Banyak bersyukur, berserah diri. Tuhan Maha Besar, hanya ridha-Mu yang selalu ku pinta. Tuhan bimbing aku setiap detik, hanya nama-Mu di dalam hidupku, oh, oh, di dalam jiwa. Nafasku, ku sebut nama-Mu. Di setiap langkahku, hanyalah cinta-Mu. Di setiap malamku, selalu takkan pernah berakhir untuk selamanya. Selama hidupku, oh, oh, di dalam jiwaku. Yang selalu ku pintar.